Konsultasi Syariah. Hukum makan telur hewan yang tidak halal. Pertanyaan, apa hukum telur gagak atau telur elang? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Gagak atau burung hering termasuk hewan yang dilarang untuk dimakan, karena hewan ini diperintahkan untuk dibunuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, lima hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walau di tanah suci. Burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Telur gagak berarti telur yang keluar dari hewan yang tidak halal dikonsumsi. Para ulama menjelaskan bahwa telur hewan yang terlarang dimakan hukumnya sama dengan kotorannya. Artinya sama-sama najis. Sehingga telur hewan yang haram dikonsumsi statusnya najis. Syekh Dr. Abdullah bin Jibrin mengatakan, telur hewan yang tidak halal dimakan seperti telur burung hering, telur gagak atau elang atau semacamnya, demikian pula kencing dan kotorannya dan semua telur dari binatang yang tidak halal dikonsumsi termasuk najis. Syarah Akhsarul Mukhtasarat. Demikian, Allahu A'lam.